gerak ke sawah ku naliko ngepet seliramu. Mau tak sawang esemu sumpah dia mengatiku. Bengong rasane hatiku tuh biye nyikapi. Biye leko ngesui saiki tak terus nani. Yen tak sawang sorote meripatmu jane ku ngerti ono. Ati seliramu nanging anane mongse. Wates konco podo rawani mengungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap seliramu.